Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين kaum muslimin rahimani wa rahimakallahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini dimudahkan olehnya untuk bisa berkumpul. Situasinya terang, bahkan panas. Adapun bulan kemarin karena hujan kita tidak bisa hadir. Hadirin yang mulia, kita lanjutkan membaca kitab Lamudur, terakhir sampai nomor keberapa? Ada yang menulis? 294. Barakallahu. Kita telah masuk pada bab yang ke-20, bab tentang at-tasabbutu wa talabul isnadi wa 'uluwa manzilatihi wa ikhtisasullah bihi li hadhihi al-ummah. Hadirin, bapak dan ibu yang kami muliakan, bagi yang hanya sekedar mendengar, minimalnya tahu subjudul sehingga nanti akan mendapatkan faedah dengan kedatangannya antum jauh-jauh dari rumah masing-masing, mendapatkan sebuah pelajaran. Apa itu? Subjudulnya adalah pembahasan kita berkaitan dengan at-tasabbutu. Segala sesuatu itu harus dipastikan kebenarannya, ditasabbuti. Bab ini berkaitan tentang tasabbut ulumuddin, berkaitan dengan ilmu agama maupun urusan yang lain. Memastikan kebenarannya, itu namanya tasabbut. Memastikan kebenaran atau tabayyun. Sebagaimana Allah sebutkan, disebutkan di sini pada poin yang telah lewat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, apabila datang kepada kalian seorang fasik dengan membawa sebuah berita, maka hendaknya kalian bertabayyun, pastikan berita tersebut. Jangan belum jelas berita itu engkau sudah sebarkan, akan terjadi kejelekan setelah itu. Apa itu? Disebutkan antusibu qaumam bijahalatin fatusbihu ala ma faltum nadimin. Karena kalau segala-gala berita yang kamu dengar kamu ikut menyebarkannya, maka engkau akan menjadi orang menyesal. Kenapa? Karena engkau berbuat kejelekan kepada satu kaum karena kejahilan. Menuduh si A begini, menuduh si B, si B begitu. Omongan yang kau tidak bisa menjamin kepastian kebenarannya. Kami ikut serta mencela, ikut serta mencerca, latah sembarangan berita engkau ikuti, maka engkau akan menyesal. Engkau akan menyesal. Fatusbihu ala ma altum nadimin. Karena itu jauhi hal yang seperti itu, terutama di dunia maya, di medsos, banyak sekali ahlul fattan yang tukang membuat fitnah, konten-konten yang ecek-ecek, memundurkan asatidah dengan yang lainnya. Maka berhati-hatilah mencela asatidah, menghina, hati-hatilah. Itu semuanya adalah hal yang Allah benci. Allah membenci wa kariha lakum salasa. Yardha lakum salasa wa kariha alaikum salasa. Qawqam qalbil salatu wassalam. Ada tiga hal yang Allah ridai, ada tiga hal yang Allah benci. Di antaranya adalah apa? Qila wa qal wa kathratus su'al wa idatul mal. Tiga hal yang Allah murkai. Yang pertama, qila wa qal, yakni mengambil berita tanpa dipastikan kebenarannya terlebih dahulu. Hanya mendengar orang bicara apa, ikut-ikutan. Zaman sekarang ini sangat parah kondisinya. Maka bab ini, at-tatsabbutu, memastikan kebenaran sebuah berita adalah bagian dari manhaj kita agar selamat kita dari kemungkaran, kejelekan. Tasabut. Wathalah belisnat. Bab ini juga berkaitan dengan mencari sanad. Sanad adalah bagian dari agama kita. Sanad itu mata rantai rawi-rawi hadis yang berkesinambungan sampai kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Itu namanya isnad atau sanad. Sama. Nah, bab ini akan dijelaskan tentang pentingnya sanad. Sudah kita lewati beberapa ucapan para ulama. Al-isnadu min ad-din. Sanad itu bagian dari agama. Laula al-isnad la qala man syaa ma syaa. Disebutkan pada poin ke-292 di buku kita ini. Ucapan Imam Abdullah ibn Mubarak, beliau mengatakan al-isnadu indi minad-din, sanad-sanad rawi padaku, kata beliau, adalah bagian dari agama. Dari sisi mana bagian dari agama? Apakah akidah? Apakah fikih? Bukan. Tetapi itu bagian dari agama. Hadis Nabi, qala Rasul, sampai kepada ulama yang menulisnya, Imam Bukhari, dari syekhnya, syekhnya sampai Rasul. Ini namanya sanad. Silsilah rawi satu demi satu diketahui sampai kepada Rasul Muhammad alaihi salatu wasalam. Itu bagian dari agama. Kenapa? Dikarenakan dengan cara itulah akan dipastikan ini adalah sabda Nabi. Akan bisa dipastikan ini bimbingan Nabi dengan adanya penelitian apa? Sanad rawi-rawi yang menyampaikan hadis tersebut. Kalau tidak ada sanad, tidak ada kepastian fulan mendengar dari fulan, mendengar dari fulan sampai Rasul. Kalau tidak ada jalur ini, tentunya la syaa la qala man syaa ma syaa. Orang akan berbicara sekehendaknya atas nama agama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebutkan sanadnya, ngawur. Kalau tidak diteliti, kamu dengar dari siapa? Dipastikan atau tidak? Kalau sampai diketahui fulan berdusta, coret namanya, tidak dipakai. Kadzab, dia pendusta. Fulan mendengar dari fulan, mendengar dari fulan, tapi fulan berikutnya dia mendengar dari gurunya, dia mendengar dari orang lain. Orang lain tersebut dihapus seakan-akan dia mendengar dari gurunya langsung. Ini namanya mudallis, jenis penipuan. Maka ini pun ditolak ketika dia menyampaikan riwayatnya dengan an-anah, an fulan, an fulan, an fulan. Kecuali jika dia mendengar sami'tu dengan lugha atau siyah yang sharih, sami'tu, aku mendengar. Itu semuanya ada ilmunya tersendiri. Kalau tidak ada ilmu yang seperti ini, semua orang akan berbicara atas nama agama apapun yang diinginkan. Maka tidak bisa dipastikan apakah ini sabda Nabi beneran atau palsu. Kalau tidak ada ilmu apa? Sanad. Nah, dengan ilmu sanad ini diketahui perawi-rawinya biografi satu persatunya, dan dikenal pula dia berguru kepada siapa, gurunya, muridnya siapa, apakah tersambung sampai Nabi atau tidak, itu diketahui dalam ilmunya, dalam ilmu salah hadis namanya. Dengan itu diketahui ini hadis sahih. Kenapa? Karena rawi-rawinya memenuhi syarat hadis yang sahih. Adapun hadis yang itu dhaif, lemah, atau bahkan maudhu, palsu, karena hadis itu rawi-rawinya terdapat pendusta atau mungkar atau kazzab atau wadda', penipu hadis atau pendusta hadis. Dengan cara itu agama Islam terjaga dari tambahan-tambahan pihak-pihak yang tidak benar. Dan ini termasuk dari hifdzullah ala hadzal din, penjagaan Allah terhadap agama ini. Ya. Luar biasa ilmu sanad itu. Kita masuk kepada poin berikutnya, 294. Wa qala aidan, berkata juga al-Imam Abdullah ibn Mubarak, inna Allaha hafidhul asanida ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjaga sanad-sanad hadis. Asanidu jamak dari isnad, jamak dari sanad, asanidu. Allah menjaga sanad-sanad setiap hadis. Nabi bersabda, sabda Nabi ini, ucapan Nabi ini akan sampai kepada umat yang berikutnya, dan Allah jaga orang-orangnya yang menyampaikannya sampai kepada Rasul Muhammad SAW dan sampai pula kepada penulis hadis tersebut seperti Imam Ahmad dalam musnadnya, Al-Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi, Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud atau Sunan Baihaqi, An-Nasa'i atau Al-Imam Bukhari Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu Qutub Sittah, Al-Imam Baihaqi, Ad-Daruqutni dan yang lainnya. Terjaga rawi-rawinya satu persatu hadis tersebut. Dan ini ya kaum muslimin adalah hifdzullah, penjagaan Allah terhadap agama ini. Kita tahu bahwa itu adalah janjinya Allah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang menurunkan al-Islam, dan sesungguhnya kami yang akan menjaganya. Az-zikra yakni Al-Quran was-sunnah. Dijaga keutuhan Al-Qurannya, dijaga pula keutuhan hadisnya. Di antara bentuk penjagaan hadis Nabi adalah dengan ilmu sanad, sehingga bisa dipastikan mana hadis yang sahih dan mana hadis yang palsu, yang lemah. Di zaman kita sekarang ini sudah tidak ada lagi sanad. Sanad itu terhenti sampai penulis kitab para ulama zaman dulu. Kita menukilkan Imam Bukhari, Imam Bukhari memiliki sanad sampai Rasul. Kita menukilkan hadis riwayat Imam Tirmidzi atau kita ambil dari kitab Riyadhus Salihin, Imam Tirmidzi mengatakan wa hadha hadithun hasanun sahih, atau beliau mengatakan hadha hadithun sahihun. Beliau memiliki sanad dalam kitabnya beliau Sunan Tirmidzi, terdapat sanad penyebutan rawi-rawi sampai kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Yang ada adalah para ulama, mereka seperti Al-Imam Al-Albani meneliti kembali rawi-rawi tersebut sehingga diketahui ini riwayat Imam Tirmidzi yang sahih, ini riwayat Imam Tirmidzi yang dhaif. Syekh Al-Albani menulis kitab As-Sahih Sahih Tirmidzi dan Sahih atau Da'if Sunan Tirmidzi. Hadis-hadis yang sahih dari Sunan Tirmidzi dan hadis-hadis yang da'if dari Sunan Tirmidzi, beliau memisahkan. Para ulama dalam hal ini, dulu kala mereka mengumpulkan hadis da'if pun ditulis seperti Imam Ibn Hajar Asqalani dalam kitab apa yang terkenal Bulughul Maram. Beliau menyebutkan juga di situ hadis yang lemah. Apa kepentingannya? Bukan untuk diamalkan, tetapi untuk diketahui. Kalau kalian mendengarkan hadis ini di tengah-tengah masyarakat tersebar luas, ketahuilah hadis ini lemah. Sehingga mereka para ulama menghafal yang sahih dan juga menghafal yang dhaif. Menulis yang sahih dan juga menulis yang dhaif. Untuk apa tujuannya? Untuk supaya kaum muslimin yang berikutnya bisa mengetahui, oh ternyata hadis ini dhaif, dia bisa dipakai, ini bahkan palsu, umpamanya seperti itu. Ya. Sehingga ini adalah bagian dari keutamaan umat ini yang Allah berikan kepada umat ini. Wa qala Muhammad bin Sirin pada bait 295. Berkata Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, "In hadzal ilma al hadis dinun." Sesungguhnya ilmu ini, ilmu tentang hadis adalah agama. Maknanya apa yang kita baca dalam hadis Nabi itu keyakinan kita. Apa yang kita baca dalam sunan Nabi, hadis-hadis Nabi, maka itu yang akan kita amalkan. Karena itu ilmu ini adalah agama. Kalau dalam hadis itu terdapat berita berkaitan dengan alam ghaib, maka berita itu akan menjadi bagian dari agama kita, keyakinan kita. Sehingga ilmu ini adalah ilmu din, ilmu agama. Artinya jangan sembarangan engkau mengambilnya, jangan sembarangan engkau menerimanya, tetapi harus dipastikan kebenarannya. Harus dipastikan kebenarannya. Bagaimana cara memastikan kebenarannya? Al-Imam Ibn Sirin melanjutkan ucapannya, "Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum." Karena itu, lihatlah oleh kalian dari siapa kalian mengambil ilmu agama ini. Caranya seperti itu. Dicek terlebih dahulu dari siapa engkau mendengarkannya, dari siapa engkau mengambilnya. Contoh hadis Nabi yang tadi kami sampaikan, Al-Imam Malik umpamanya mengambil hadis dari Imam Nafi', gurunya Imam Malik, Imam Nafi'. Al-Imam Nafi' muridnya Ibnu Umar. Ibnu Umar sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Dipastikan orang-orangnya, rawi-rawinya. Jangan sembarangan asal dengar hadis diyakini. Jangan. Dipastikan dari siapa, ngambil dari siapa sampai Rasul. Ini orang-orangnya dipastikan terlebih dahulu. Kalau orang-orangnya terpercaya, sanadnya bersambung tanpa terputus, orang-orangnya hafid, hafalannya kuat, maka itu hadis sahih. Mattasala sanaduhu binaqli adlin dhabtin min ghairi syadudin wal illah, Hadis sahih adalah hadis yang tersambung sanadnya, rawi satu demi satu tersambung, tidak terputus, satu demi satu orangnya, orang yang adil, orang yang terpercaya, thiqatun dhabtun, terpercaya dan dia kuat hafalannya, min ghairi syudhudin wala illatin, tanpa adanya keganjilan atau illah, penyakit yang menyebabkan hadis itu lemah. Tentunya ada babnya ya, pembahasan tentang hal itu. Maka Imam Ibnu Sirin mengatakan, ilmu ini agama, karena itu diteliti, jangan sembarangan asal comot. Mendengarkan qala Rasulullah sudah selesai, yang penting sabda Rasul. Qala Rasulullah, sabda Rasul, yang penting sabda Rasul. Jangan, karena yang kau dengar dari kalimat yang disandarkan kepada Rasul, engkau akan jadikan itu bagian dari agamamu, keyakinanmu, apapun amalanmu. Maka dikasih oleh Imam Ibnu Sirin kiat. Lihatlah dari siapa kau mengambil ilmu ini. Rawinya siapa? Dengar dari siapa? Sampai Rasul. Oh, ini rawi yang terpercaya. Ambil. Itu hadis yang sahih. Yang menentukan atau yang menetapkan ilmu sanad, seulangi, yang membuat ilmu yang dinamakan dengan mustalhadif, yang pertama kali berbicara tentang rawi-rawi, adalah Al-Imam Muhammad Ibn Sirin, ulama tabi'in. Di zaman sahabat belum ada. Kenapa? Karena sahabat yang satu mengambil ilmu dari sahabat yang satu, mereka terpercaya. As-sahabatu kulluhum udul, semua sahabat terpercaya. Begitu sudah berganti zaman, tabi'in mengambil ilmu dari sahabat. Apakah pasti tabi'in mengambil ilmu dari sahabat? Ini diteliti. Bagaimana, kenapa diteliti? Dikarenakan di zaman tabi'in sudah banyak ahlul bid'ah syiah bermunculan, khawarij bermunculan, mu'tazilah jahmiyah, zaman tabi'in sudah muncul. Hati-hati, jangan sembarangan engkau mengambil berita, apalagi disampaikan kepada ini sabda Rasul. Hati-hati, kamu tabi'in tidak mungkin mendengar langsung dari Rasul, pasti kamu mendengar, tanyakan padanya, man haddatsaka bihadza, siapa yang meriwayatkan hadis ini kepadamu. Kalau dia menyebut seorang nama fulan, maka fulan ini teliti kesahihannya, kesahihannya, benarkah dia mendengar dengan gurunya yang terpercaya, sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan dia mendengar dari tabi'in yang lain, dari tabi'in yang lain, baru kemudian sahabat, kemudian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ini tabi'in, tabi'in ini perlu untuk diteliti kesahihannya. Sehingga di waktu itu sudah, bukan kurun waktu zaman begitu lama penulisan kitab, tidak. Di zaman itu sudah ada upaya penelitian kesahihannya sebuah sanad hadis. Di antara contohnya, buktinya adalah beliau Al-Imam Muhammad Ibn Sirin mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanduru amman takhuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini, ilmu hadis ini adalah agama kita. Karena itu pastikan dari siapa kau mengambilnya, agar engkau tidak salah dalam beragama. Bisa dipahami hadirin? Masya Allah, ini pendidikan yang sangat besar. Nah, demikian pula zaman kita sekarang ini, pembicaraan tentang agama adalah butuh ilmu. Sehingga jangan kita mengambil ilmu agama ini kecuali kepada orang yang kita percayai dia memiliki ilmu. Jangan sembarangan, jangan sembarangan. Ada beberapa orang mengatakan ta'lim kemana-mana, ta'lim kemana saja, jangan pala pilih. Ada tidak kayak gitu? Ada. Yang baik diambil, yang jelek ditinggal. Ya kalau kamu sudah tahu yang benar mana, yang jelek mana, kamu datang ke situ nol, semuanya akan baik-baik saja karena kamu tidak punya ilmu untuk bisa menyaring yang baik mana, yang jelek mana. Kalau kamu sudah tahu mana yang baik mana yang jelek, ya kamu lah yang jadi ustadznya, enggak usah duduk situ. Ya. Hadirin yang kami muliakan, kalimat tadi batil, salah. Tidak boleh kita mengambil ilmu agama kecuali dari orang yang kita percaya memiliki ilmu. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikri, ahli dalam hal yang kau akan pertanyakan. Bab tentang akidah, bab tentang ibadah, bab tentang agama, tanyakan kepada yang punya ilmu. Jangan sembarangan bertanya kepada orang yang tidak jelas keilmuannya. Akibat itu adalah apa? Kalau kita sembarangan bertanya kepada setiap orang kita tanya, dia jahil atau dia alim, kita tidak tahu, maka akan didapati apa? Fadhullu wa dhullu, sesat dan menyesatkan. Ya, apalagi zaman sekarang ini penuh dengan fitnah-fitnah yang ada, perhamburan berita-berita yang tidak jelas, sembarangan orang berbicara tentang kehormatan-kehormatan manusia, tiba-tiba orang ikut-ikutan mencela dan merendahkan kehormatan-kehormatan al-asatidzah atau orang-orang yang mulia. Maka hati-hatilah, jangan sembarangan mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui apa ilmunya. Poin yang ke-296, qala Imam Muhammad bin Hatim Al-Mudhaffar rahimahullahu ta'ala, inna allaha akrama hadhi al-ummata wa sharrafaha wa faddalaha bil isnadi. وليس لأحد من الأمم كلها قديمهم وحديثهم إسناد. Perhatikan kalimat ini. Al-Imam Muhammad bin Hatim Al-Mudhaffar rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, sesungguhnya Allah memuliakan umat ini, wa syarrafa wa faddalaha, dan Allah mengutamakan umat ini, memuliakannya dan menghormati, memberikan keutamaan kepada umat ini dengan adanya sanad, dengan adanya sanad. Dan tidak ada bagi umat-umat, seorang pun di antara umat-umat yang terdahulu, ilmu tentang sanad. Tidak ada. Qadimihim wa hadithihim, yang dulu kalanya atau yang kemarinnya, seorang pun di antara mereka yang memiliki sanad, tidak ada. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, anda perhatikan ke sini, agamanya Nabi Isa, agama Islam, agamanya Nabi Musa, agama Islam, turun dari Allah Subhanahu wa taala Taurat, Injil kepada Musa dan Isa. Tetapi wahai kaum muslimin, tidak ada jaminan dari Allah akan dijaga keutuhannya. Tidak ada. Karena memang agamanya Nabi Musa itu akan sirna. Dan memang agamanya Nabi Isa akan sirna. Tidak Allah ciptakan agamanya Nabi Musa dan Isa untuk kekal. Itu tidak. Karena itu tidak ada jaminan penjagaan. Terjadi apa yang terjadi pada mereka, para pendeta, para pastor, para tokoh-tokoh agama mereka merubah-rubah. Yuharifuna al-kalima an mawadi'iha. Allah sebutkan itu dalam Al-Quran. Tokoh-tokoh mereka, Yahudi dan Nasara, Bani Israel, merubah-rubah kalimat-kalimat Allah dari tempat yang semestinya. Sehingga Taurat hilang, Injil masih ada sampai hari ini, tetapi yang asli hilang. Yang ada sekarang ini adalah Injil atau Taurat versinya siapa? Yang mereka telah mengalami perubahan yang dirubah-rubah oleh tokoh-tokoh mereka, sehingga Injil itu tidak satu, bermacam-macam jenis Injil tergantung versinya siapa. Karena memang agamanya mereka tidak diciptakan untuk apa? Untuk terus langgeng. Beda dengan agama Islam. Agamanya Nabi Muhammad SAW, agama Tauhid, dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Agamanya Nabi Muhammad SAW dipersiapkan memang untuk kekal, artinya ila yaumil qiyamah, mendekati hari kiamat. Keabsahannya, keutuhannya terjaga terus. Nabi yang memberitahukan, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirinal haq, akan terus menerus di tengah-tengah umatku adanya orang yang menampakkan al-haq. Dua berita di sini. Yang pertama berarti apa? Al-haq akan terus menerus ada. Yang kedua, orang-orangnya yang memperjuangkan al-haq akan terus menerus ada. Karena kalimat la tazalu artinya tidak akan pernah sirna. Itu makna la tazalu, yang memiliki makna terus menerus. Al-haq, Al-Quran wa sunnah, terjaga keutuhannya bersama dengan tafsirnya dan syarahnya dan cara mengamalkannya. Ahlul haq akan terus menerus ada sampai ila qurbi yaumil qiyamah, mendekati kiamat, ketika Allah tiupkan angin yang harum, yang wangi, yang lembut. Di saat itu semua orang yang beriman meninggal dunia, maka tidak tersisa di alam semesta ini, di bumi ini, kecuali orang-orang yang jelek dan yang buruk, musyrikin, kafirin, tidak ada satupun lagi yang muslim. Sampai situ. Nah, bagaimana Allah menjaga keutuhannya? Allah Maha mampu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segala sesuatunya, menjaga keutuhan agama Islam. Al-Qur'annya utuh, hadisnya utuh. Allah yang menjamin itu. Kalau ditanya bagaimana caranya, adalah dengan ilmu sanad. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ilmu sanad ini. Allah ciptakan orang-orangnya, ulama-ulamanya dari zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in. Allah ciptakan hamba-hambanya yang memiliki kemampuan yang luar biasa, yang bisa menghafal dengan cepat, yang bisa menulis sunnah-sunnah Nabi dengan cepat, dengan sanad-sanadnya menakjubkan, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad bin Hanbal, kemampuan dalam hafal sangat kuat. Dan beliau-beliau menulis kitab, menerangkan ini sahih, ini dhaif, ini sahih, ini dhaif. Itu namanya ilmu apa? sanad. Allah ciptakan itu di tengah-tengah umat Islam, sehingga dengan itu diketahui mana yang sahih dan mana yang dhaif. Di zaman Nabi Isa tidak ada ilmu sanad, sehingga tidak pernah ada mereka bisa mendatangkan satu pun ucapan Nabi Isa dengan kepastian sanadnya. Siapa muridnya Nabi Isa? Kita tidak pernah mendengar. Saya sendiri tidak pernah bahas itu, sehingga enggak tahu. Muridnya kemudian ditulis oleh ulamanya mereka. Itu tidak pernah ada. Sehingga untuk dipastikan ini sabda Nabi Isa, tidak bisa, karena tidak ada sanad. Kalau ada orang berdusta hari ini atas nama Nabi Isa, enggak diketahui kalau dusta, karena bagaimana membukanya. Tapi kalau hari ini orang berdusta atas nama Nabi, berbicara sesuatu kalimat atas nama Nabi, gampang sekali diketahui itu dusta. Ucapanmu di kitab mana? Karena enggak mungkin kamu mendengar langsung dari Nabi. Wah, aku kerungu dewek kapan anu lagi turu. Oh, ngimpirika. Otomatis coret. Hah? Apa orang mengatakan, "Oh, saya tadi malam bangun tiba-tiba ada sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dan memberitahukan kepadaku ini." Cara yang seperti ini tidak dibenarkan. Bagaimana memastikan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangan-jangan jin yang mengaku Nabi Muhammad. Dan itu bukan cara yang dibenarkan. Walaupun benar seperti itu, datang padanya sosok manusia setengah baya, ya, setengah tubuhnya lagi enggak lengkap. Wah, itu gerwong. Jangan dipercayai. Dan yang lainnya, kadangkala orang-orang sufi membuat sebuah hadis palsu. Datang padaku cahaya kayak bintang begitu, cahaya ini berbicara kepadaku, kemudian saya sampaikan isinya seperti Al-Quran, isinya seperti hadis, cuman ada tambahan satu dan dua, sehingga orang terkesima dengan kalimat-kalimat yang sesuai dengan ayat dan hadis, namun tidak tahunya terdapat padanya tambahan-tambahan yang batil. Yang seperti ini batil, cara pengambilan seperti ini batil. Walaupun itu ayat, ayat diambil tidak dengan cara seperti itu. Al-Quran dipelajari dengan kepada guru yang mengetahui tentang Al-Quran, bukan dengan manamat, mimpi-mimpi atau takhayulat, hayal-hayal. Ya. Sehingga alhamdulillah Allah berikan kepada umat ini sebuah keistimewaan yang berupa ilmu sanad. Sehingga dengan ini kita tahu, ya, sangat-sangat masuk akal kalau agama Islam ini terus-menerus akan ada keutuhannya. Masuk akal sekali, karena apa? Allah yang menjaganya. Yang kedua, adanya ilmu sanad. Al-Quran memiliki sanad. Al-Quran dikumpulkan di zaman itu, diketahui dari hafalannya sahabat, dan dibukukan di zamannya Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Di zamannya Nabi sudah ditulis di pelepah lemah kurma, di kertas-kertas, di papan-papan, di kulit-kulit, tinggal dikumpulkan, itu kalamullah. Dan yang memiliki proyek ini adalah Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, atas usulan beliau kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Di zaman itu Abu Bakar Siddiq sebagai khalifahnya, Umar melihat banyaknya para hafidhul Quran yang terbunuh dalam perang. Al-Quran telah utuh. Kisah ini sepeninggal Nabi. Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah kapan? ketika Nabi sudah wafat atau sebelum wafat? Sebelum wafat Nabi? Ya salah, setelah Nabi wafat. Maka Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah. Di saat itu perang melawan para murtadun dan orang-orang yang manu'i zakat, yang tidak mau beri zakat. Pasukannya Abu Bakar Siddiq, para sahabat. Di mana di antara para sahabat itu para hafidzul Quran, penghafal Al-Quran. Khawatir kalau seandainya mereka terbunuh semuanya, bagaimana kaum zaman yang akan datang mereka bisa membaca Al-Quran? Maka mulailah dengan ide itu Abu Bakar Siddiq mengutus beberapa sahabat-sahabat, di antaranya Zaid bin Thabit, untuk mengumpulkan Al-Quran dari hafalan-hafalan para sahabat yang mereka menghafalkannya dari Nabi alaihissalatu wassalam. Masih di zaman sahabat, Al-Quran sudah dibukukan. Di zaman tabi'in mulai dibukukannya hadis. Sebenarnya Ibn Mas'ud disebutkan oleh para ulama menulis hadis Nabi, tetapi kitabnya Ibn Mas'ud Allah takdirkan hilang ketika perang salib. Dan Allah Maha tahu hikmah di balik itu semuanya. Allah kemudian ciptakan hamba-hambanya yang jahabidah, yang begitu cerdas, pandai dan sangat kuat dalam rangka untuk memang menjaga ilmu din. Sehingga jangan kita ragu dengan kitab-kitab para ulama itu. Ya, terutama Imam Bukhari wa Muslim ini sepakati kesahihannya. Imam Bukhari dari sekian ribu hadis hanya sekian belas, 11 atau 12 yang lemah. Yang sangat luar biasa kitab karya seorang manusia yang ashahul kutub ba'dal Quran al-sahih Bukhari. Sesahih-sahih kitab setelah Al-Quran adalah sahih Bukhari. Yang berikutnya, qala al-Imam Ibn Sirin, berkata Muhammad, al-Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, kana fi zaman al-awwal, dulu di zaman-zaman awal-awal Islam. Awal-awal Islam kapan, Pak? Kapan? Kalau kita awal-awal, awal itu kan apa, sebelum kita, teramat jauh. Kita ini abad 14. Imam Ibn Sirin abad yang kedua. Tabi'in. Dulu di awal Islam yang dimaksudkan oleh beliau siapa berarti? Sahabat. Generasi yang pertama. Kalau dikasih abad, abad itu kan 100 tahun ya. Beliau pada kurun tabi'in mengisahkan dulu di awal-awal Islam, maksudnya adalah sahabat. Maksudnya adalah para sahabat. Dulu di awal-awal Islam, la yas'aluna 'anil isnad, mereka tidak bertanya tentang sanad. Mereka tidak bertanya, kamu mendengar dari siapa? Siapa gurumu? Gurumu mendengar dari siapa? Itu mereka dulu tidak pernah bertanya itu. Karena masih berkutit antar sahabat ke sahabat. Ibn Abbas misal mendengarkan hadis dari Zaid bin Thabit. Ibn Abbas mendengarkan hadis diri dari beberapa sahabat dari kaum Ansar di kota Madinah. Beliau mendengarkan hadis dari sahabat. Karena beliau ketika Rasul wafat umurnya beliau adalah 13 tahun. Tamat SD kalau bahasa kita. Maka tidak menjadi masalah sahabat meriwayatkan dari sahabat, karena semua sahabat terpercaya. Sehingga mereka dulu di awal-awal Islam, yakni di zaman sahabat, mereka tidak bertanya tentang sanad. Falamma waqa'atil fitnatu, namun ketika terjadi fitnah apa? Bid'ah-bid'ah Syiah, muncul zamannya Ali bin Abi Talib, Khawarij, muncul zamannya Uthman radhiyallahu an, bahkan Uthman menjadi korban yang pertama kali dibunuh oleh Khawarij. Kemudian yang berikutnya berbagai macam fitnah. Falamma waqatil fitnatu, maka tatkala telah timbul berbagai macam fitnah, bid'ah dan ahlul bid'ah, maka di saat itulah mereka meneliti. Sa'alu anil isnad, para ulama bertanya tentang sanad hadis. Kamu siapa? Wa ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu ditolak persaksiannya, kecuali hanya sedikit yang disebut kalau para ulama. Pada hukum asalnya ahlul bid'ah tertolak. Kenapa? Karena dia adalah penentang terhadap sunnah Nabi. Bagaimana mungkin kita mengambil ilmu dari ahlul bid'ah yang dia penentang sunnah Nabi, yang sengaja-sengaja melawan terhadap sunnah Nabi. Walaupun di sana ada rinci para ulama menyebutkan ahlul bid'ah fulan diterima hadisnya karena begini, ada rinci, tetapi secara umum tertolak. Kenapa? Karena mereka ahlul dhalal, ya? Mereka pun bertanya tentang sanad, likaya khudu haditha ahli sunnati wa yada'una ahla haditha ahli bid'ai. Mereka pun bertanya tentang sanad, agar supaya mereka kaum muslimin di zaman tabi'in itu, para ulama'nya dan kaum muslimin, mengambil hadisnya ahlu sunnah dan meninggalkan hadisnya ahlul bid'ah. Musuh kok diambil hadisnya. Khawarij membuat hadis tertolak karena hadis itu pasti bernuansa bid'ahnya Khawarij. Syiah membuat bid'ah, maka mereka mendukung atau memperkuat bid'ah mereka adalah dengan membuat hadis palsu, keutamanya Ali bin Abi Thalib atau keutamanya Al-Hasan Al-Husain, Fatimah dan yang lainnya Ahlul Bait. Kemudian mereka membuat hadis yang palsu, mencerca para sahabat, mengkafirkan Abu Bakar dan Umar dan yang lain-lainnya. Ahlul bid'ah tidak diam dalam melancarkan kebid'ahannya, namun mereka membuat argumentasi bid'ah mereka dengan riwayat-riwayat yang palsu. Bisa difahami hadirin? Walhamdulillah. Dari sini kita tahu kaum muslimin bahwa Islam itu terjaga keutuhannya oleh Allah Azza wa Jal, dengan Allah ciptakan para ulama-ulama yang berkompeten dalam bidang ilmu hadis ini, sehingga kita tenang jiwa kita. Urusan kita bagaimana sekarang ini? Urusan kita meriwayatkan hadis yang sahih dengan cara menyebutkan hadis itu di mana letaknya, takhrij hadis itu dikeluarkan oleh siapa, dan diteliti hadis itu sahih atau dhaif oleh para ulama yang berkompeten dalam bidang itu, seperti Syekh Al-Albani. Para ulama mencukupkan dengan takhrij Imam Al-Albani, tadhaif wa tashih Al-Imam Al-Albani. Ibn Utsaimin ketika meriwayatkan hadis dan mengatakan sahahu Al-Albani, hadis ini disahihkan Syekh Al-Albani. Ini contoh sekaliber Syekh Ibn Utsaimin Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin menyandarkan ketenangan hati untuk meyakini hadis ini sahih dengan tahqiqnya penelitian Al-Imam Al-Albani. Hadzal hadis sahahu Al-Albani. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka mari kita yakini siyak-siyaknya dan jangan pernah ragu dengan riwayat-riwayat hadis yang sahih. Adapun hadis yang dhaif, kalau kita membaca hadis itu dhaif, maka wajib bagi kita menerangkan kedhaifannya. Jangan kita menipu umat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu lihat hadis ini lemah, dilemahkan Syekh Al-Albani umpamanya, maka kamu bertanggung jawab menerangkan kelemahannya. Jangan engkau menyembunyikan keterangan ulama tentang lemahnya hadis itu. Tidak ada ruginya kamu menerangkan. Bahkan kalau kamu meriwayatkan hadis yang lemah, kamu tahu kelemahannya, namun kamu menyatakan hadis ini sahih, maka engkau adalah pendusta. Dua pendusta. Pendusta pertama yang membuat hadis palsu. Pendusta yang kedua yang meriwayatkan, yang membacakan hadis yang palsu. Kamu tahu itu palsu, namun kamu tutup-tutupi kepalsuannya, kelemahannya, karena menurutmu ini baik hadisnya, pakai perasaan. Maka hati-hatilah, jangan sampai kita malah justru menyebutkan hadis malah menjadi bagian dari pendusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu alam bisawab. Ini yang kami sampaikan, terhenti pada poin 297. Insyaallah kita lanjutkan pada poin 298 insyaallah. Demikian bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.